dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Anak-anakku yang manis, selamat berjumpa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapa harap kalian sehat semua. Siapa di antara kalian yang pernah pergi rekreasi? Oh, banyak ya yang pernah rekreasi? Coba, tempat rekreasi mana saja yang pernah kalian kunjungi? Ya, ada yang pernah rekreasi ke kebun binatang, ke pantai, ke taman bermain, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita dan nyanyian yang berjudul Rekreasi Yang Tak Terlupakan. Ingin tahu cerita selengkapnya? Ayo kita dengarkan bersama. Suatu hari, anak-anak TK Pelita Bangsa rekreasi ke kebun binatang. Pagi itu, anak-anak sudah berkumpul dan berbaris dengan rapi di halaman TK. Anak-anak, pagi ini kita rekreasi ke kebun binatang. Di kebun binatang nanti, kalian tidak boleh berpisah dengan teman-teman kalian ya. Kalian harus selalu berjalan bersama-sama. Di sana, kalian juga harus menaati peraturan yang ada. Nah, sekarang kalian boleh naik bus. Hati-hati, jangan berebut ya. Setelah semua anak masuk, bus pun berangkat menuju kebun binatang. Anak-anak senang sekali. Sepanjang perjalanan mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di kebun binatang. Ibu guru pun membeli tiket dan dibagikan kepada anak-anak. Setelah itu, mereka masuk sesuai antrian dengan memegang tiket masing-masing. Anak-anak, sekarang kalian sudah di kebun binatang. Kita akan melihat macam-macam binatang. Kalian ingat pesan ibu tadi? Tidak boleh berpisah dengan teman yang lain dan taati peraturan yang ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyanyikan lagu di kebun binatang? Dina, Rian, kalian ikut bernyanyi bersama ibu ya. Anak-anak yang lain bertepuk tangan bersama ya. Setelah menyanyi, mereka pun mulai berjalan untuk melihat binatang yang ada. Bu guru, kita ke ruang akuarium dulu ya. Saya ingin melihat ikan. Boleh. Tempatnya yang di sana itu kan, Bu guru? Iya, betul. Ayo kita ke sana. Mereka pun menuju ruang akuarium. Ternyata Dina yang paling dulu sampai di ruang akuarium. Hei teman-teman, cepat sini. Di akuarium raksasa ini ikannya banyak. Anak-anak mendekati Dina. Setelah teman-temannya mendekat, Dina pun bernyanyi. Besar sekali. Di ujung sana nanti juga ada ikan lele yang besar sekali. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku kan sudah pernah ke sini. Anak-anak pun berkeliling di ruang akuarium. Banyak sekali ikan di sana. Ada ikan arwana, ikan lele, belut, juga ikan patin. Setelah puas melihat aneka ikan, anak-anak pun berjalan menuju kandang kera. Coba lihat itu binatang apa? Aku tahu, kukuru itu namanya kera. Betul, itu namanya kera. Coba, siapa yang tahu apa makanannya? Kacang, Bu Guru. Pisang. Jagung. Buah-buahan. Iya, betul sekali. Kalian hebat semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, ayo kita lanjutkan ke kandang berikutnya. Seperti kadal besar namanya komodo. Apakah kalian pernah melihat komodo? Saya pernah melihat komodo di TV, Bu Guru. Dina juga pernah melihat di buku kakak. Ada gambar komodonya. Wah, bagus. Rian melihat komodo di TV. Dina melihat gambar komodo di buku kakak. Nah, sekarang siapa yang tahu apa makanan komodo? Daging, Bu Guru. Wow, benar, Rian. Tepuk tangan anak-anak untuk Rian. Nah, ayo. Sekarang kita berjalan lagi ke kandang binatang lainnya. Anak-anak TK Pelita Bangsa pun berjalan melihat-lihat binatang yang lain. Mereka berjalan dengan rapi dan selalu bersama. Anak-anak masih ingat pesan ibu guru di sekolah tadi pagi. Mereka tidak boleh berpisah dengan rombongan. Mereka berjalan dengan tertib. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melihat kandang yang terakhir. Nah, kita sampai di kandang kuda Nil. Coba, siapa tahu apa makan kuda Nil? Rumput, Bu Guru. Iya, tepat sekali jawabanmu, Dina. saat anak-anak asyik melihat kuda Nil, Rian melihat ada kolam yang luas dengan pulau kecil di tengahnya. Di tepi kolam itu ada perahu berbentuk angsa. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Rian lupa akan nasihat Bu Guru. Dia naik perahu angsa itu dan dikayuhnya menuju pulau kecil di tengah kolam. Wah, perahu angsa ini agak berat kayuhnya. Rian asik mengayuh perahu angsa. Dan sampailah dia di tempat yang tadi dilihatnya sebagai pulau kecil itu. Wow, hebat sekali. Ada angsanya juga di sini. Rian pun mengelilingi pulau kecil sambil mengamati apa saja yang ada di sana. Hampir satu jam Rian di tempat itu. Setelah puas, Rian kembali ke perahu angsa dan ingin bergabung dengan teman-temannya yang tadi masih berada di kandang kuda Nil. Wow, pengalaman yang luar biasa. Pasti nanti teman-teman akan iri padaku. Sekarang kembali ke kandang kuda Nil . Rian cepat-cepat mengayuh perahu angsa. Dia ingin segera berada di tengah-tengah kawannya. Dia ingin menceritakan pengalaman luar biasa yang diperolehnya. Akhirnya, sampailah dia di tepi kolam. Rian pun turun dari perahu. Dia berlari menuju kandang kuda Nil. Hah? Gimana teman-teman? Di mana Bu Guru? Rian berlari mengelilingi kandang kuda Nil. Tapi dia tidak menemukan teman-teman dan gurunya. Rian ketakutan karena dia terpisah dari rombongan. Aduh, bagaimana ini? Apa mereka sudah pulang? Bu Guru! Bu Guru! Rian berteriak memanggil Bu Guru. Tapi tak ada jawaban. Pengunjung lain yang melihat Rian menganggap Rian sedang bermain petak umpet. Sehingga mereka hanya menoleh saja, kemudian pergi tanpa menghiraukan Rian. Bu Guru, aku tidak tahu jalan keluarnya. Aku takut. Rian menangis sambil terus berjalan. Untunglah, ada satpam yang sedang berkeliling. Dia melihat Rian. Mengapa kamu menangis, nak? Di mana ibumu? Saya ketinggalan rombongan, Pak. Belum selesai Rian berbicara, terdengar pengumuman melalui pengeras suara. Diumumkan bahwa ada anak laki-laki bernama Rian yang hilang. Anak tersebut memakai seragam sekolah TK Pelita Bangsa. Mohon perhatian kepada pengunjung Kebun Binatang Dunia Satwa. Kami umumkan bahwa telah hilang seorang anak laki-laki bernama Rian Dewata, umur 5 tahun, memakai seragam sekolah TK Pelita Bangsa dan topi biru muda. Bagi yang menjumpai atau menemukan anak yang dimaksud, dapat menghubungi kami di ruang informasi di utara pintu masuk. Terima kasih. Itu saya yang dicari, Pak. Kalau begitu, mari Bapak antar ke sana. Rian kemudian diantar satpam ke kantor kebun binatang. Di situ, ibu guru dan teman-teman Rian telah lama menunggu. Sesampai di sana, Rian kembali menangis. Dia meminta maaf kepada ibu guru. Dia melalaikan nasihatnya sehingga terpisah dari rombongan. Maafkan Rian, Bu Guru. Rian telah melanggar nasihat Bu Guru. Rian janji tidak akan mengulangi lagi. Syukurlah, kamu telah kembali, Rian. Sudah ya, jangan menangis. Besok lagi, kalau kamu mau pergi, beritahu Bu Guru. Supaya ibu bisa menemani kamu, ya. Rian hanya mengangguk. Tak lama kemudian, anak-anak TK Pelita Bangsa meninggalkan kebun binatang dan kembali ke sekolah. Benar-benar rekreasi kali ini tak terlupakan bagi Rian dan juga teman-temannya. Nah, begitulah anak-anak cerita Bapak kali ini. Ingat baik-baik ya, apabila kalian rekreasi, kalian harus selalu bersama rombongan. Kalian tidak boleh pergi sendiri tanpa izin pada ibu bapak guru. Supaya kalian tidak terpisah dari rombongan seperti Rian. Sekarang, Bapak mau bertanya pada kalian. Rekreasi kemanakah anak-anak TK Pelita Bangsa tadi? Iya, ke kebun binatang. Pintar sekali. Nah, binatang apa saja yang ada di kebun binatang? Iya, ada kera, tapir, komodo, jerapah, gajah, kuda nil, dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan binatang-binatang itu, anak-anak? Tuhan yang menciptakan semua binatang di kebun binatang. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Lain waktu kita bertemu lagi dalam cerita dan nyanyian yang lain. Sampai jumpa.